Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, selain masalah political will, lambatnya proses pembangunan infrastruktur di tanah air juga dipengaruhi oleh ulah para spekulan dan pemburu rente, baik itu di jajaran pemerintahan maupun di level publik. Padahal jika Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai, maka persoalan tingginya biaya logistik bisa diatasi hingga tak jadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kenapa para pemburu rente jadi persoalan besar dalam proses pembangunan infrastruktur? Kenapa? Ya, pemburu rente itu, rent seeker dalam dunia ekonomi kita itu mencari keuntungan dari proses pembebasan lahan dan sebagainya. Akibatnya apa? Saya pernah bilang, kalau saja daerah-daerah yang dibebaskan untuk jalan tol, itu pemilik lahan itu bukan hanya dapat 10% sampai 25% dari anggaran yang disediakan, tapi malah tanahnya itu dikonversi dalam bentuk saham untuk jalan tolnya atau saham untuk rest area aja. Itu semua orang pasti mau ngasih lahannya. Kalau saya punya sawah dilewatin tol itu dibebaskan, tapi saya dapat saham di rest area, mendingan saya kasih. Gitu. Yeah. Ini kan enggak seluruh izin hak untuk pom bensin, untuk rest area itu dimonopoli oleh pengusaha yang memberikan kerjaan ke swasta membangun jalan tolnya. Nah, ini yang cilaka itu. Lantas menurut Bapak, selain infrastruktur kereta api sebagai sarana perhubungan dalam satu pulau, bagaimana dengan infrastruktur pelayaran antar pulau? Apalagi Anda lihatlah di jembatan penyeberangan di Merak Bakahuni dan di Ketapang Gilimanu itu kayak apa itu? Kenapa? Ini kan pengusaha ini menjerit dan makin macet makin tinggi kan biaya unit cost untuk angkutan itu. Gitu. Udah kapalnya kapal tua semua, kapasitasnya nggak cukup. Tiap kali ada berita berhari-hari nunggu truk-truk itu gitu. Ini yang membuat FDI itu malas investasi, gila ini kayak gitu, udah gitu sepanjang jalan masih dipungut kiri kanan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.